ya, bab yang kedua, fa'ala yaf'ilun. Kita akan lihat apa saja bab yang masuk di sini. Fa'ala yaf'ilun bifathil 'ain fil madi wa kasriha fil mudhari. Di fathah 'ain pada madi dan di kasrah pada fil mudhari. Di fathah 'ain pada fil madi dan di kasrah pada fil mudhari. Kandoroba yadribu, jalasa yajlisu, wa'ada ya'idu, ba'a yabi'u, roma yarmi, waqo yaki, towa yatwi, farro yafirru, anta yati, ja'a yaji'u, abaro annakla ya'biruhu, wahana'a yahni'u, wa'awa ya'wi, wawa'a ya'i, bimakna wa'ada. Ini falib ilu termasuk wazan yang hampir semua kata dalam bahasa Arab ada masuk padanya. Ini wazan falib ilu. Beda lagi nanti dengan fa'ala yaf'alu. Tidak semua kata masuk. Kan masalahnya dia dipersyaratkan harus huruf tenggorokan. Tapi ini wazan fa'ala yaf'alu. Semua kata dalam bahasa Arab ada dia. Maksudnya sohih semua ada. Paham ini? Sohih mudu'af, sohih salim ada. Contoh tadi doroba. Iya? Contoh tadi apa? Doroba. Mudu'af ada. Contohnya farro. Mahmuz ada. Contohnya abaro. Paham ini? Kita masuk ke mu'tal. Mu'tal misal ada. Contohnya apa tadi? Hah? Mu'tal misal. Wa'ada. Waqo masuk gak? Tidak. Itu misal. Ajwab ada. Contohnya? Contoh? Ja'a. Ajwab. Nakis? Nakis? Ada gak? Ada Roma contohnya. Latif? Hah? Makrun ada? Ada contoh? Towa. Mafruq? Ada contoh? Hah? Waqo. Semua ada. Ini wazan paling lengkap dalam bahasa Arab. Semua jenis fiil ada. Dipahami ini? Nah, kita lihat contoh. Contoh. Doroba yadribu. Ada masalahnya itu? Tidak ada. Jalan saya jelisu. Tidak ada. Wa'ada ya'idu. Ada masalahnya? Ada. Apa masalahnya dia ini? Fa'nya dihilangkan. Aslinya sebelum hilang ini apa? Wa'ada ya'idu. Yau'idu. Kenapa hilang? Karena bertemu dua musuhnya. Dua sukun. Hah? Ya, dia terlentang di antara dua musuhnya. Itu fatah dan kasro, dan mereka persyaratkan kalau musuh pertamanya fathah, musuh keduanya apa? Kasro. Itu berarti harus berwazan ya ilu. Apa maksudnya? Karena musuh pertamanya harus fathah, musuh setelahnya harus kasro, berarti dipersyaratkan harus berwazan apa? Ya ilu. Paham gak ini? Makanya mereka itu syaratnya. Tidak ada yang hilang fa-nya kecuali wazan ya ilu. Paham? Kecuali harus berwazan apa? Yab ilu. Kalau bukan yab ilu, dah hilang. Dah hilang. Misalnya, lam yalide, hilang. Walam yulade, dah hilang. Kenapa? Kenapa lam yalide hilang? Walam yulade, dah hilang. Apa jawabannya? Karena tidak ketemu dong musuhnya. Musuhnya itu akan ketemu kalau wazannya apa? Yab ilu. Sekarang yulad. Apa wazannya itu? Yub alu. Dipahami ini? Nah ini dia. Alhamdulillah selesai. Ba'a yabi'u. Apa aslinya ba'a? Ba'ya. Ha? Ba'ya. Ba'ya'a. Kenapa jadi seperti itu ba'a? Ha? Ya berharokat sebelumnya fathah. Maka dia diganti menjadi alif. Jadilah ba'a. Yabi'u. Aslinya? Ha? Yab-yi'u. Yab-yi'u. Apa yang terjadi? Ya berharokat sementara dia huruf illa. Dan sebelumnya ada ba sukun dan dia huruf sohi. Maka dipindahkan harokat huruf illa ke huruf sohi. Jadilah ya bi roma. Aslinya roma ya. Kenapa jadi alif? Ya berharokat sebelumnya fathah. Maka diganti menjadi alif. Jadilah roma. Yarmi. Aslinya Yarmiyu. Kenapa jadi Yarmi? Berat doma di atas? Ya. Maka diapain domanya? Diapakan? Dihilangkan. Jadinya Yarmi. Wako. Aslinya? Wako ya. Kenapa jadi alif? Ya berharokah sebelumnya fathah. Jadilah wako. Yaki. Aslinya? Yau, yau kiu. Kenapa hilang bau? Dia terletak antara dua musuhnya berwazan ya pilu. Terus akhirnya kenapa lagi yaki? Tidak yakiu. Berat doma di atas? Ya, akhirnya dihilangkan domanya jadilah yaki. Toba, aslinya? Toba ya. Kenapa jadi alif? Ya berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif. Jadilah toba. Yatwi. Aslinya? Yatwiyu. Kenapa jadi yatwi? Berat doma di atas? Ya, akhirnya diapain? Dihilangkan apanya? Domahnya. Jadilah yatwi. Farro. Aslinya? Paroro. Kenapa jadi paro? Ketemu dua huruf saja ini sama-sama berharokat, maka dia di idgham. Kata kemarin, siapa bilang kemarin? Ulama dari mana kemarin? Iya, ulama dari Buton. Dia bilang di kumpul. Alhamdulillah lumayan. Ya birru. Aslinya? Ya riru. Ya riru. Setelah itu apa yang terjadi? Dipindahkan harokat roh pertama ke fa supaya bisa didogom. Jadilah ya firru. Setelah itu edogom roh ke roh. Jadilah ya firru. Ata. Aslinya? Ata ya. Kenapa jadi alif? Ya berharokat sebelumnya fathah, diubah menjadi alif. Jadilah ata. Yakti. Aslinya? Aslinya palu. Lumayan. Ja'a. Aslinya? Ja'a. Aslinya? Jaya'a. Jaya'a. Terus kenapa jadi ja'a palu? Kan jaya'a aslinya. Kenapa jadi ja'a? Ada alif sebelumnya harokat, maka alif diubah menjadi? Apa? Bila coba? Gimana itu? Ya berharokat sebelumnya alif. Alif sebelumnya berharokat. Alif sebelumnya fathah, maka alif diubah menjadi? Gimana antum ini? Gimana? Ada ya berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti menjadi ja'a. Yaji'u. Apa aslinya yaji'u? Yaji'u. Setelah itu dipindahkan harokat ya kan dia huruf illa berharokat ke jim kan dia huruf sohi bersukun. Jadilah yaji'u. Abaro. Tidak tahu dia. Iman, tidak tahu dia. Rehab, Abaro aslinya. Dia tidak tahu juga. Cepat, lamamu itu. Hah? Abaro apa aslinya? Apa? Apa? Aslinya? Tidak tahu. Apa? Apa? Itu yang aslinya Balu. Nah, makanya tidak jawab ya. Padahal dia tadi setengah mati pikir. Sudah aslinya itu. Abarun nakhla ya'biruhu. Maksudnya belum bawakan dengan contoh lengkap. Maksudnya abaro ya'biru. Abaro ya'biru. Hana'a yahni'u. Sudah aslinya. Awa. Apa aslinya ini semuanya? Awa ya. Setelah itu? Ya berharokah sebelumnya fathah. Maka dia diganti menjadi alif. Jadilah awa. Ya'wi aslinya? Ya'wiu. Terus? Berat dhamma di atas? Ya. Maka dihapus? Dhamma. Jadilah? Ya'wi. Wa'a. Apa aslinya wa'a? Hah? Wa'a ya. Terus? Ya berharokah sebelumnya? Fathah. Maka dia diganti menjadi? Alif. Jadilah? Wa'a. Ya'i. Aslinya? Ya. Hah? Yau'iu. Apa aslinya? Yau. Yau'iu. Coba tahu lah. Yau'iu. Kan wa'a. Jadi ya'i. Berarti aslinya? Yau'iu. Mana wau-nya? Hilang. Karena ketemu antara dua? Musuhnya. Masa yam'ilu. Kemudian terakhirnya diapain? Dihilangkan dhammanya. Paham ini? Adapun wa'a ya'i bimakna wa'ada. Ya'a wa'a ya'i ini maknanya wa'ada, berjanji. Jelas ini? Ini wazan yang kedua. Ketiga. Al-babu talib bab ketiga. Fa'ala yab'alu. Bil-fatih bihima. Dengan difatah pada keduanya. Keduanya siapa? Keduanya siapa? Maksudnya madi dan mudorinya. Ka seperti fataha yaftahu dahaba ya dahabu sa'a yas'a wadu'a ya do'u yafa'a yaifa'u wawahala yawhalu wa'alaha ya'lahu wa sa'ala yas'alu wa qoro'a yakro'u. Iya. Belum contohkan fataha yaftahu dahaba ya dahabu. Sa'a, sudah tahu aslinya itu? Yas'a. Wado'a yado'u. Kenapa hilang ini? Dia kan wazan yaf'alu. Dipahami ini? Dia kan wazan apa? Yaf'alu. Ini yang perlu. Ya? Wado'a yado'u. Yafa'a yaifa'u. Tidak hilang. Tapi masalahnya wado'a yado'u. Kenapa hilang? Ada beberapa jawaban yang dipakai oleh para ulama bahasa terkait dengan wado'a yado'u. Pertama, asalnya dia ya yaudi'u. Dia bukan fa'ala yaf'alu, tapi dia fa'ala yaf'ilu. Paham gak ini? Itu asalnya. Karena kalau dia fa'ala yaf'ilu berarti hilang. Kemudian kenapa jadi yaf'alu? Paham gak ini? Itu pertanyaan selanjutnya. Itu karena huruf lamnya adalah huruf tenggorokan. Iya. Paham kan? Karena wazan ini kalau ain atau lamnya huruf tenggorokan maka yaf'alu. Kalau ada kata ya yang masuk dalam bab ini maka ain atau lamnya harus huruf apa? Harus huruf apa? Tenggorokan. Ada berapa huruf tenggorokan Ahmad? Hah? Enam. Apa itu? Alif. Hah? Alif dikeluarkan. Perasaan tidak ada alif. terus. Ha terus. Go terus. Hah? Kho terus. Ain terus. Go. Terus. Ha. Berapa itu? Banyak sekali disebut. Iya, ada 6 huruf tenggorokan. Nah, ini wazan fa'ala. Kalau dia yang alu, harus huruf tenggorokan. Makanya mereka ikutkan wado'a, yado'u. Padahal aslinya yaudi'u. Jadi sebelum itu yadi'u. Tapi karena dia huruf tenggorokan, mereka langsung katakan apa? Yado'u. Paham ini alasannya? Dia ikutkan. Ya, kemudian setelahnya adalah yafa'a yau yaifa'u. Wahala yau halu. Kenapa tidak hilang itu? Yau halu. Karena tidak berwazan yap ilu. Tidak ketemu antara dua musuhnya. Paham kan? Alaha ya alahu. Tidak ada masalah. Sa'ala ya sa'alu. Tidak ada masalah. Koro'a ya koro'u. Tidak ada masalah. Antum perhatikan ini. Wazan. Dari fi'il sohi. Dia ada semuanya. Ya. Kecuali fi'il mudo'af. Fi'il mudo'af tidak ada berwazan fa'ala yaf'alu. Paham gak ini? Fi'il sahih kalau salim ada. Dahaba. Kalau dia mahmuz, ada. Sa'ala. Koro'a. Banyak. Akhoda. Paham gak ini? Ya? Dari fi'il mahmuz ada. Mudo'af saja tidak ada. Kemudian kalau kita lihat fi'il mu'tal. Fi'il wazan fa'ala yaf'alu ini banyak fi'il mu'tal yang hilang darinya. Fi'il mu'tal yang ada di situ hanya apa? Pertama, fi'il ajwab tidak ada. Jangan cari fi'il ajwab berwazan yaf'alu. Jangan cari fi'il ajwab yang berwazan apa? Yaf'alu. Tidak ada. Kalau ada fi'il ajwab, tembakannya hanya yaf'ulu sama yaf'ilu. Ketika antum dapat kata qala, maka dia hanya bisa yakulu atau yakilu. Paling seperti itu. Dipahami ini? Qala atau apa? Qala yakulu atau yakilu. Tebakannya begitu. Tidak pernah yakulu. Karena wazan fa'ala tidak ada fi'il ajwab yang berwazan yaf'alu. Paham gak ini? Tidak ada. Terus kalau antum dapat fi'il ajwab, dia wazannya yaf'alu. Maka bukan dari fa'ala. Pasti itu dari fa'ila. Pasti itu dari fi'il apa? Fa'ila. Dipahami ini? Fa'ila. Jelas ini? Jelas itu paham ini? Paham ini? Alhamdulillah. Jadi tidak ada. Fil ajwab. Kemudian, wazan fa'ala yaf'alu. Ya? Tadi, kalau fi'il mithal ada enggak? Fi'il mithal ada enggak? Ada. Itu tadi wadu'ah. Yafa'ah. Wahala. Fi'il ajwab tidak ada. Fi'il nakis ada enggak? Nakis ada enggak? Ada. Sa'ah. Setelah itu kita berlanjut. Lafif ada enggak? Tidak ada wujudnya. Tidak ada. Jadi 3 yang tidak ada di sini. Dari sohi 1. Dari mu'tal 2. Dari sohi tidak ada mudo'ah. Dari mu'tal tidak ada ajwab. Tidak ada lafif. Tidak ada fi'il lafif yang berwazan fa'ala yaf'alu. Dibaham ini? Paham Ahmad? Tidak ada. Itu hilang dia. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wa kullu ma kanat aynuhu maftuhatan fil madhi wal mudhari, fahuwa halkil ayn abillam. Masya Allah. Setiap apa yang aynnya dipatah pada madhi dan mudhari, maka dia pasti halki huruf tenggorokan ayn atau lamnya. Ayn atau lamnya. Tapi ingat, walaysa kullu halki. Walaysa kullu makana halkian kana maftuhan fihima. Tapi bukan setiap tenggorokan pasti dipatah ain dan lamnya. Tidak. Setiap pahala yang alu pasti tenggorokan. Tapi tidak semua huruf tenggorokan difatah ain pada madi dan mudorinya. Dipahami ini? Paham gak ini? Tidak semua. Yang penting intinya kalau pahala yang alu pasti tenggorokan. Tapi tidak semua huruf tenggorokan langsung berwazan fa'ala ya alu, karena ada yang yaf'ulu. Paham gak ini? Ya, ada yang yaf'ilu. Jelas ini? Nah, ini faedah. Wa hurufil halqi sitta, huruf tenggorokan ada 6. Kelengkapan saja ini. Alhamzatu wal ha wal ha wal qa wal ain wal ghain, 6. Ya. Wa ma jaa min hadzal babi biduni harfi halqi fashadun. Apa yang datang ya dalam bab ini tanpa huruf tenggorokan, maka syad, dianggap datang dalam bahasa tapi menyelisih kaidah. Ya, ka'aba ya'ba. Lihat itu. Aba ya'ba. Perhatikan ain dalamnya. Huruf ainnya apa ini? Ba. Tenggorokan atau bukan itu? Bukan. Alif. Ailamnya apa itu? Alif atau ya aslinya? Huruf tenggorokan kah? Paham Ahmad? Bukan. Ya. Wahalaka yahlaku. Lihat ini. Halaka yahlaku. Perhatikan ain sama lamnya. Jangan lihat apanya. Halaka ka lam bukan huruf tenggorokan. Tapi yahlaku. Apa di mereka bilang? Ini syad. Menyelisih kaidah. Fihi dalugotai. Itu saja. Itu pun dalam salah satu bahasanya. Karena ada halaka yahliku. Ada halaka yahlaku. Paham gak ini? Dalam salah satu lugonya. Ya. Wa au. Atau antum katakan min tadakhulil lugat. Ini bahasa saling masuk. Asalnya bukan begitu, tapi karena saling masuk campur, akhirnya dibaca seperti itu. Paham kan? Nah ini, iya, jawabannya. Seperti apa mereka bilang? Karokana yarkanu. Rokana yarkanu. Ini kan bukan huruf tenggorokan, ka. Nun bukan juga. Paham kan ini? Tapi mereka bilang yaf'alu. Ini tadakhul. Campur. Ya? Campur. Lugotnya. Waqala yaquli. Sama ini. Ya? Qala yaquli. Waqgoyr fasih. Ini tidak fasih. Wabako yabako. Seharusnya kan yabeki. Atau yabeku. Paham gak ini? Tidak ada yabeko. Karena bukan huruf tenggorokan. Bukan huruf tenggorokan. Kan dia fil nakis. Fil nakis ada enggak tadi? Ada sa'alan, tapi kan bukan huruf tenggorokan. Paham enggak ini? Ini lugotu toi. Ini bahasanya orang toi. Dia mengatakan ya beko. Paham? Wal asru kasrul ain fil madi. Asalnya di kasru ain pada madinya, yaitu bakia ya beko. Bukan bako ya beko. Paham amat? Walakinnahum qalabuhu fathatan takhfifan. Akan tetapi mereka ubah menjadi fathah untuk meringankan. Wa hadza qiyasun indahum. Ini adalah kias menurut mereka. Ini adalah kias menurut siapa? Menurut mereka. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Orang toy. Orang toy. Paham gak ini? Ini dua bab. Cukup dulu karena tadi kita lewat di kutunan. Alhamdulillah, subhanallah.